Apabila engkau telah selesai dari sebuah ibadah, fansob, maka bangkitlah dan tegaklah untuk melakukan ibadah berikutnya. Dikatakan oleh para ulama rahimahumullah, min alamati qabulil amal, di antara tanda diterimanya amalan seseorang adalah ayyuwaffiqal abdu li'amalin salihin ba'dah, yaitu seorang hamba diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah untuk bisa melakukan amalan soleh setelahnya, sehingga seorang hamba tidak merasa aman, seorang hamba tidak merasa dirinya telah selamat dari ancaman penyimpangan yang akan terjadi setelah amalan soleh yang dia lakukan berlalu. Namun adalah sifat seorang muslim yang beriman kepada hari akhirat, di mana hari akhirat merupakan penentuan kehidupan yang hakiki, surga atau neraka. Mereka disifatkan oleh Allah Ta'ala, alladzina yu'tuna ma ataun wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Ulaika yusari'una fil khairat hum laha sabiqun. Allah mensifatkan orang-orang yang beriman yang jujur, yang mereka membenarkan akan adanya hari akhirat. Allah sifatkan tentang sifat mereka di dalam surat Al-Mu'minun, yaitu orang-orang yang mereka telah mengerjakan amalan-amalan soleh yang dia lakukan sebelumnya. Wa qulubuhum wajilatun, dalam keadaan hati mereka senantiasa merasa takut kepada Allah. Kira-kira diterima atau tidak ya amalanku? Karena mereka tidak menjamin dirinya suci, karena mereka tidak menjamin dirinya orang yang bertakwa secara murni, sehingga mereka merasa takut kepada Allah akan ditolak amalannya. Wa qulubuhum wajilah, kenapa demikian? Annahum ila rabbihim raji'un, karena mereka yakin mereka akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka demi menjaga amalan soleh yang telah lalu, demi menjaga pahala-pahala yang telah Allah catat dan tetapkan baginya agar tidak dihapus, ulaika yusari'una fil khairat, mereka itu berlomba-lomba bersegera di dalam melakukan kebaikan. Wa hum laha sabiqun, dan mereka terhadap kebaikan tersebut telah memiliki pendahulu-pendahulu ataupun juga amalan soleh dari kebaikan yang telah dia lakukan. Maknanya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah selagi hayat masih dikandung badan, selagi kehidupan itu masih ada pada kita, selagi kesempatan Allah berikan kepada kita, marilah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita gunakan beribadah kepada Allah. Hingga harusnya tidak keluar haid, kok ini keluar darah. Maka menurut sebagian ulama, ini adalah darah fasid kalau tidak membawa sifat-sifat darah haid. Nah, barakallahu fikum. Tidak pula termasuk jenis nifas. Seperti apa? Seperti digolongkan oleh para ulama, yakni seorang wanita yang dia mengalami keguguran sebelum janin berusia 120 hari. Sebelum janin berusia 4 bulan. Baru 2 bulan keguguran. Keluar darah. Bahkan ini katanya kadang lebih sakit daripada melahirkan. Nah, keluar darahnya tadi. Lah ini, yang seperti ini dihukumi darah fasid. Kenapa demikian? Karena yang keluar itu bentuknya masih darah. Kumpalan darah. Berbeda kalau sudah di atas 4 bulan, maka dia sudah ditiupkan roh. Si janin tadi yang sudah membentuk daging, telah ditiupkan roh padanya. Sehingga kalaupun dia keluar keguguran, ini adalah manusia yang keluar. Manusia. Nah, sebelum 4 bulan mengalami keguguran, kata para ulama, namanya darah fasid. Dipahami ya? Berarti darah yang keluar dari farji wanita ada berapa? Ada 4. Darah haid, darah nifas, istihadhah, dan darah fasid. Hukumnya bagaimana? Apakah sama? Berbeda. Darah haid dan darah nifas menghalangi kaum wanita untuk sholat ataupun puasa. Ya. Diharamkan atas wanita ketika mengalami haid atau nifas melakukan sholat ataupun siam. Kalau maksa-maksa ataupun juga tawaf di Baitullah. Nah, kalau maksa-maksa, bahkan yang penting tidak ketahuan, tidak netes, misalnya demikian, tetap tidak sah dan dia melakukan dosa besar. Ya. Ini tadi. Loh, apa ada? Mungkin ada. Contoh, seorang umroh sudah biayanya mahal. 25 juta taruhlah. Sampai sana kok haid ya. Sampai haid mau pulang belum selesai umrohnya. Aduh, gimana ya? Eman-eman lah 25 juta. Masa saya enggak dapat umroh? Sudahlah. Saya paksa sajalah. Dia tahu masih haid sebagai misal, ya. Ini karena kebodohan. Yang penting saya pulang disebut bu umroh, ya. Misalnya demikian. Sebab kalau belum, ya enggak jadi seperti ini. Sudah dia umroh, akhirnya tawafnya diselesaikan. Berdosa. Berdosa. Nah, lah ini tadi yang kita katakan, melakukan dosa besar. Atau sebalik, ini yang pertama, darah haid dan darah nifas menghalangi mereka dari sholat ataupun siam dan amalan yang disyaratkan padanya toharoh seperti tawaf ataupun memegang mushaf Al-Quran. Nah, ini diantaranya. Adapun darah istihadhah dan darah apa yang keempat? Darah fasid. Ini tidaklah menghalangi seorang wanita untuk sholat, siam, ataupun melakukan hal-hal yang disyaratkan padanya toharah. Nah, dipahami sini? Wanita mengalami istihadhah, ini keluar darah terus, wajib sholat. Loh, tapi kan keluar darah. Darahmu darah istihadhah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya. Apa ada isholah? Ya Rasulullah, apa aku harus tinggalkan sholat? Lah, jangan. Jangan. Walakin da'i sholat, akan tetapi cukup bagimu meninggalkan sholat di hari-hari ketika itu tanggal haidmu. Kalau sudah lewat, kau sholat lagi, kau mandi, bersihkan, cuci darahmu, kemudian sholat. Hanya saja setiap kali mau sholat mereka harus berwudu, ya, walaupun belum kentut. Walaupun belum kentut. Misalnya sholat maghrib, mau sholat ini sudah hampir komat, kita wudu. Terus si perempuan istihadhah berwudu. Sholat Allahu Akbar, assalamualaikum warahmatullahi. Lah, duduk sampai isya ini belum kentut. Adzan isya, mau sholat isya, wudu, wudu lagi. Ya, namun tidak menghalangi dia untuk sholat. Nah, karena sudah berwudu. Nah, lihatlah betapa banyak kaum wanita tidak mengetahui fikih yang seperti ini. Ketika dia keluar darah terus, ini darah apa ya? Enggak tahu. Yang penting keluar darah. Ternyata istihadhah. Akhirnya mereka meninggalkan sholat. Bagaimana kalau mati? Mati meninggalkan sholat. Fal'iyadzubillah. Dengan sebab apa? Kebodohan. Dengan sebab kebodohan mereka terjatuh kepada dosa-dosa besar. Faliyadzubillah. Darah fasid juga demikian. Istihadhah dan darah fasid mewajibkan atau tetap wajib wanita tersebut sholat ataupun puasa. Ya, difahami di sini? Difahami. Nah, ini barakallahu fikum. Maka kita masuk pada hadis tentang haid. hadis tentang haid. Dibawakan di sini oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah tentang haid. Maka dibawakan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh sa'alatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni ustuhab fala athur afa ada'is shalah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, beliau mengatakan sesungguhnya Fatimah bintu Abi Hubaysh salah seorang sahabiah, sahabat Nabi yang mulia. Beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau berkata, inni ustuhadu ya Rasulullah, aku mengalami istihadah, yaitu keluar darah terus dari farjinya di luar masa haid, sudah selesai masa haid kok terus keluar, fala athur, dan tidak pernah berhenti, tidak pernah suci, keluar terus. Afa ada'is sholah, apakah aku harus meninggalkan sholat? Nabi mengatakan qala la. Beliau mengatakan jangan. Tidak, engkau tidak boleh meninggalkan sholat. Inna dzalika irqun. Karena yang hal itu merupakan irq, yakni luka di dalam rahim. Demikian. Kemudian kata beliau walakin idda'is sholata, akan tetapi tinggalkanlah sholat qadra al-ayyamil lati kunti tahyidina fiha, yaitu sesuai dengan kadar hari-hari engkau mengalami haid. Oh, kalau tanggal biasanya tanggal 20 sampai 25 haid. Nah, kadar itu 5 hari misalnya, dan wanita berbeda-beda. Walaupun kakak adik beda kadang. Yang satu lama haidnya, yang satu cepat haidnya. Sebagaimana pula satu subur, satu kadang mandul. Ya apa enggak? Ini berbeda-beda wanita. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini kata Rasulullah, akan tetapi tinggalkanlah sholat sesuai dengan kadar hari haidmu. Summa tasili wa sholli, kemudian mandilah, mandi suci dari haid, dan cucilah darah tersebut, kemudian sholatlah engkau. Kemudian sholatlah. Oke, paham gini-gini? Antara haid dan istihadhah. Dalam hadis yang lainnya, dari Aisyah radhiyallahu anha tentang istihadhah. Anna Umma Habibah ustuhidat sab'a sinin, bahwasanya Ummu Habibah, Ramlah di sini, mengalami istihadhah selama 7 tahun. Tanggung mboten? Tanggung. Ya ini. Selama 7 tahun. Lho, apa suami perlu tahu bab seperti ini? Lho, perlu. Karena wanita adalah pakaian selimut bagi para laki-laki suami mereka. Nah, di mana tadi hukum orang wanita haid tidak boleh didatangi. Wanita yang istihadhah boleh untuk didatangi. Seorang laki-laki mendatangi istrinya dalam keadaan haid dosa besar. Namun kalau istrinya mengalami istihadhah, ini boleh didatangi. Barakallahu fikum. Sehingga di sini lihatlah Ummu Habibah mengalami istihadhah selama berapa? 7 tahun. Fasa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalik, maka beliau pun bertanya kepada Rasul tentang hal yang demikian. Di sini ada faedah menunjukkan soal syifaul ayat soal obat kebodohan bertanya. Mungkin ada yang mengatakan, lah niku nggih tabu. Perkara agama jangan kita malu. Karena berefek kebodohan tentang agama ini adalah kita akan melakukan dosa-dosa besar. Okay. Lihatlah, sehingga kalau mau bertanya tentang urusan agama, jangan merasa malu. Atau jangan sampai rasa malu kita menghalangi kita untuk tahu ilmu agama. Ini tercela. Okay. Seorang malu ngaji, saya mau ngaji malu, tercela. Bukan malu yang bagus. Kalau dia mengatakan saya mau nongkrong di pinggir jalan malu. Oh bagus ini terpuji. Saya mau minum minuman keras. Oh ini terpuji malu. Nah, dia malu seperti ini. Malu dalam bab ini terpuji. Saya malu mau mengaji. Ini tidak terpuji. Karena dia maknanya ridho dengan kebodohan. Dan kebodohan akan mengantarkan dia melakukan dosa-dosa dan penyimpangan. Faliyatubillah. Maka dari itu di sini lihatlah. Ummu Habibah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul pun memberikan bimbingan fa amaraha an taghtasila. Maka Nabi pun memerintahkan dia untuk mandi. Yang dimaui adalah mandi kalau sudah suci dari atau kalau sudah terhenti dari waktu haidnya tadi. Nah, sudah selesai waktu haidnya. Namun ternyata dipahami oleh beliau, oh kalau begitu, kalau mau sholat harus mandi. Kalau mau sholat harus mandi. Sehingga kata Aisyah, fakanat taghtasilu likulli sholah. Maka jadilah beliau setiap kali mau sholat mandi. Namun yang benar, yang diperintahkan oleh Rasul adalah mandi kalau sudah selesai masa haidnya. Nah, loh ini keluar darah terus kok belum selesai haidnya? Jawabannya apa? Sudah selesai karena waktu Anda kan sudah biasa haid, ya. Berapa biasanya? Oh, 7 hari. 7 hari itu biasanya awal bulan atau tengah bulan atau akhir bulan. Nah, ini tadi. Sehingga di sini para suami hendaknya memahami istri. Ya. Kalau dia ingin 6 membahagiakan keluarga, ya pahami keadaan sang istri. Ya, kenapa demikian? Karena kaitannya kalau jenengan kepengin menjaga jarak antara kehamilan, juga di sana ada metode KB dengan kalender. Ya, dan itu yang paling aman. Ya. Paling aman karena tidak menimbulkan resiko efek-efek pada organ tubuh yang lainnya. Berbeda dengan alat-alat kontrasepsi yang ada itu diterangkan para ulama kadangkala menimbulkan efek. Efek apakah nanti adanya penyakit-penyakit aneh seperti kanker. Dan minimalnya adalah merubah siklus daripada haid ataupun nifas. Ya. Saya kadangkala terjadi haidnya tidak teratur. Terjadi ini dan itu dengan sebab akibat dari tadi. Ini salah satunya. Salah satunya. Itu yang paling ringannya. Belum lagi efek-efek yang lainnya. Dan yang aman adalah dengan cara mengatur. Memahami, oh ini kalau dia tanggal muda haid. Berarti hitung 15 hari setelah suci masa subur. Oh hati-hati. Jangan didekati. Kalau kepengin tidak cepat hamil. Ini sebagai teori. Nah, dan itu diterangkan para ulama, ya, diterangkan para ulama. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini tentang haid. Nah, sekarang kita sudah memahami tentang darah-darah yang keluar dari kaum wanita. Maka datang hadis berikutnya. Datang hadis berikutnya. Datang hadis berikutnya dari Naam tentang masalah haid, yakni hadis Mu'adzah Wa an Mu'adzah binti Abdillah qalat, beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Mu'adzah bintu Abdillah bertanya, qultu ma balul ha'id yaqtaqdi shauma wa la taqdi shalah. Bagaimana keadaan wanita kok bisa diperintahkan untuk membayar hutang puasa dan tidak diperintahkan untuk membayar hutang sholat? Ya, lihatlah di sini bertanya, wanita kalau haid tadi dilarang apa? Dilarang puasa dan dilarang sholat. Namun kalau puasa wajib nyaur, boten? Wajib nyaur. Kalau sholat, ya, kok bisa ya? Dia berpikir, sholat tiang agama. Siapa yang merobohkannya, merobohkan agama. Sholat patokan kebaikan. Kalau sholatnya baik, dianggap baik amal kebaikan yang lainnya. Puasa, berarti penting mana? Penting sholat. Kok bisa ya? Kalau haid, puasa suruh disahur. Ya, utang puasa disahur. Kalau sholat tidak disahur. Lah ini kenapa ini? Lihatlah. Tinemung akal boten nek atas niku. Tinemung akal. Secara akal demikian. Namun ternyata agama ini bukanlah akal-akalan. Agama adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hukum-hukumnya pun harus didasari dengan dalil. Dari Al-Quran ataupun sunnah. Segala pendapat akal manusia yang bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah wajibnya adalah ditolak. Adapun Al-Quran dan sunnah yang sahihah, kalau kita memahaminya dengan pemahaman yang benar, tidak akan bertentangan dengan akal yang selamat. Dengan akal yang selamat. Sehingga Aisyah mendengar pertanyaan seperti ini merasa kaget dan heran. Aharuriyatu anti? Apakah engkau wanita haruriyah? Yakni wanita yang berpemikiran khawarij. Kalau sekarang engkau memiliki pemikiran terorisme, kok kita disuruh membayar hutang sholat? Nah, wanita haid maknanya. Maka Aisyah mengajarkan kepada dia, menjawab, la lastu bil haruriyah, aku ini bukan wanita yang berpemikiran haruriyah. Walakin is'al, akan tetapi aku bertanya, ingin tahu. Maka Aisyah berkata, kana yusibuna dzalik dahulu, di zaman Nabi kami tertimpa haid. Fanu'maru biqada'i shaum, maka kami hanya diperintahkan untuk membayar hutang puasa. Wala nu'mar biqada'i shalah, dan kami tidak diperintahkan untuk membayar hutang salat. Nggih. Membayar hutang salat tidak diperintahkan. Maknanya kita beragama ini sekedar mengikuti perintah Nabi. Tidak perlu bertanya kenapa dan bagaimana. Cukup kalau ini perintah Nabi, jelas sahih dalilnya, dipahami dengan pemahaman yang benar, maka kita ikuti. Coba lihat, kalaulah seorang wanita haid Allah perintahkan untuk membayar sholatnya. Sehari 5 kali, 7 hari 35. Harus dia bayar sholatnya diborong. Ya. Berat no pemboten? Berat. Berarti ini tidaklah sesuai dengan kaidah agama. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan bagi kalian kemudahan, tidak menghendaki dari kalian kesusah payahan. Okay. Lah wanita haid disuruh bayar sholat. Ya lebih berat. Lah kalau puasa, ya hutang 5 hari, sekedar 5 hari pun bisa dicicil. Hari ini 1. Yang penting antara setelah Syawal, ini setelah Ramadan itu Syawal, sampai dengan Syakban, 5 hari. Ya. Lah wong puasa sunnah Senin Kamis aja mampu. Bahkan yang kadangkala lucu dan aneh, puasa yang sesuatu yang dia masih punya hutang, puasa, oh ini apa, saya mau muasani sesuatu, dilakukan. ya. Dia apa enggak dipentingkan padahal yang wajib belum lagi tersalur. Nah, sehingga di sini belum lagi terbayar. Sehingga di sini puasa sesungguhnya sesuatu yang lebih ringan daripada sholat. Ya. Sehingga wajar kalau Allah ini secara akal tidak bertentangan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, haid dan nifas sesungguhnya perkara yang terkandung padanya hukum-hukum yang terperinci yang sangat luas. Namun insya Allah kita akan memahami atau mempelajarinya dalam pertemuan pekan akan datang terkait dengan hal-hal yang diharamkan bagi wanita ketika haid ataupun nifas dan hal-hal yang diwajibkan atas mereka terkait dengan haid dan nifas serta barakallahu fikum bagaimanakah kita membedakan antara darah haid dan darah istihadhah ataupun darah fasid. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita cukupkan dalam pertemuan malam ini sampai di sini dahulu dan ada benarnya datang dari Allah kekeliruan dan kesalahan dari diri kami dan syaitan maka kami pun beristighfar kepada Allah kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.